أسلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. Dengan sanadnya kepada Jabir, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengutusku untuk sebuah kebutuhan. Lalu aku menjumpai beliau yang beliau sedang berjalan. Wala Qutaibah yusalli, beliau sedang salat. Fasalamtu alaihi, lalu aku bersalam kepadanya. Fa'asyara ilayya, lalu beliau berisyarat kepadaku. Falamma farra, ketika beliau sudah selesai, da'ani, beliau memanggilku. Faqal, lalu beliau mengatakan, innaka salamta anifan, sesungguhnya engkau telah bersalam tadi, wa ana usalli, sementara aku sedang sholat. Wa huwa muwajjihun hina idzan qibala al-masyriq, pada saat itu dia mengarah ke arah timur. Ya, ini Jabir menunjukkan kepada kita bahwa dia diutus oleh Nabi sebuah kebutuhan. Lalu dia kembali, Nabi sedang berjalan. Ya, ini di atas kendaraannya. Dan di atas kendaraan beliau sedang sholat. Ya, beliau di atas kendaraannya sholat sunat. Nanti akan kelihatan bagi kita pada hadis berikutnya. Jadi Jabir ketika datang kembali, Nabi di atas kendaraannya sedang berjalan, sedang sholat. Sholat apa? Sholat sunat. Karena sholat wajib harus turun ke bumi, harus turun dari kendaraannya. Lalu dia bersalam kepadanya, lantas Nabi tidak menjawab dengan ucapan, tetapi dengan isyarat saja. Setelah Nabi selesai sholat, baru Nabi panggil Jabir tadi, ya. Lalu Nabi menjelaskan bahwa dia tidak menjawabnya karena dia sedang sholat. Hadis berikutnya, hadis 1206, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Zubair an Jabir qala arsalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa munqaliq ila Bani Mustalaq fataitu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala li biyadihi kadha wa umma Zuhair biyadihi thumma kallamtuhu faqala li hakadha wa umma Zuhair aidan biyadihi nahwa al-ard وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. جابر mengatakan Rasulullah telah mengutusku وهو منطلق, beliau sedang berjalan, ya, berangkat menuju Bani Mustalaq. Bani Mustalaq itu adalah kabilah yang masih ada di sekitar Madinah. Fa'ataituhu, lalu aku mendatangi Nabi. Wa huwa yusalli ala ba'irihi, beliau sedang sholat di atas untanya. Fakallamtuhu, aku berbicara dengannya. Faqala li biyadihi hakadha, lalu beliau mengatakan dengan tangannya begini. Fa'u ma'a Zuhair biyadihi, Zuhair yang meriwayatkan hadis, ya, dia berikan isyarat dengan tangannya. Summa kalamtu, kemudian aku berbicara lagi. Faqala li hakadha, lalu Nabi mengatakan begini, kata Jabir. Wa awma'a Zuhair aidan biyadihi nawal ard. Zuhair mengisyaratkan tangannya ke arah tanah, artinya ke arah ke bawah. Ya. Zuhair ini adalah salah seorang periwayat dari hadis. Wa ana asma'uhu yaqra. Aku mendengar Nabi membaca bacaan. Dia kan sedang salat. Yumi'u bi ra'sihi. Nabi berisyarat dengan kepalanya. Yakni kalau salat di atas kendaraan atau salat tidak di lantai, maka sujudnya lebih rendah dari rukuknya dengan kepala, ya. Kepala kita lebih kita tundukkan ketika sujud daripada rukuk. Jadi berbeda tunduk kita rukuk dengan tunduk kita untuk sujud berbeda. Falamma faragha, ketika Nabi sudah selesai, qala, lalu Nabi bersabda, ma fa'alta fil ladzi arsaltuka lahu. Apa yang engkau lakukan pada urusan yang aku utus engkau untuk? Ya. Fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab ucapanmu tadi kecuali hanya karena aku sedang sholat. Jadi Nabi sedang sholat. Wala Zuhair, Zuhair mengatakan, wa Abu Zubair jalisun mustaqbil Ka'bah. Abu Zubair, yaitu perawi yang Zuhair mengambil darinya, duduk menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Faqala biyadihi Abu Zubair ila Bani Mustaliq. Lalu Abu Zubair memberikan isyarat dengan tangannya, yaitu menuju ke arah Bani Mustaliq. Faqala biyadihi ila ghairi Ka'bah. Lalu Abu Zubair memberikan isyarat dengan tangannya tidak ke arah Ka'bah. Maksudnya di sini bahwa Abu Zubair menjelaskan bagaimana posisi Nabi pada waktu dia sholat. Bani Mustaliq kemana, Ka'bah kemana? Ya. Nah, artinya di sini bahwa sholat sholat untuk di atas kendaraan, ya, di sini disebutkan dalil fihi dalil li jawazin nafilah yang wa mujahi qibal masyriq, wajahnya menghadap ke arah masyriq, yaitu arah timur. Yani maksudnya huwa ai wajhuhu muwajjihun wajhuhu wa rahilatuhu. Yani wajah dia dan kendaraan dia mengarah ke timur. Wa fihi dalilun li jawazin nafilati fi safar. Bolehnya, ada dalil bolehnya sholat sunat pada safar. Misalkan kalau kita sedang di atas mobil, boleh kita sholat sunat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat. Ya. Haitsu tawajjaha bihi rahilatuhu wa huwa mujma'un 'alaih. Dia sholat sesuai dengan arah kendaraannya. Mau ke timur, mau ke barat, mau ke utara, mau ke selatan, ya, dia ikuti arah kendaraannya. Dan itu hal yang disepakati oleh ulama. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Adapun sholat sunat tidak, sholat wajib tidak. Dia harus stabil mengarah ke kiblat. Dan di sini juga kita mengambil bahwa boleh sholat sunat di atas kendaraan. Ya, mana tahu misalkan bapak atau siapa datang dari rumahnya pakai mobil, yang satu bawa mobil tuh, yang satu lagi dia numpang, atau lalu dia pengen sholat takut tidak dapat sholat qobliyah, sudah sholat di atas kendaraan. Mengerjakan sholat sunat qobliyah. Boleh. Tapi kalau sholat wajib, tidak. Sopirnya yang mana? Sopirnya tidak bisa, karena dia bergerak terus. Kalau di atas kendaraan atau onta, ya ontanya jalan, tidak perlu dikendalikan. Kemudian hadis berikutnya, hadis 1207. Haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari qala haddatsana Muhammad ibn Zaid an Katsir an Ata an Jabir qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fab'athani في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. جابر بن مغتكان kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan. Lantas Nabi mengutusku untuk sebuah keperluan. Faraja'tu, aku kembali. Wa huwa yusalli, dia itu sedang sholat ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Wawajuhu ila ghairil qiblah, wajahnya mengarah ke tidak kiblat, yakni tidak menghadap ke kiblat. Fasallamtu alaihi, lalu aku bersalam kepadanya. Falam yurudda alayya, beliau tidak menjawab salamku. Falam sarafa, ketika beliau insaraf, ketika beliau selesai, qala, beliau mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni kuntu usalli. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk membalas atau menjawab salammu kecuali karena aku tadinya sholat. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semakin mempertegas bahwasanya kita tidak boleh berbicara dengan manusia di dalam sholat. Maksudnya itu adalah tasbih, zikir, dan qiraatul Quran, termasuk di dalam adalah doa. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ya, maka itu tidak apa-apa, ya, tidak merusak sholat kita. Tapi apabila kita berbicara kepada manusia, itu merusak sholat. Malah setelah kita bahas, itu akan membatalkan sholat kita. Adapun menjawab salam, ya, menjawab salam, bahwa kita tidak menjawabnya. Jadi kalau seandainya kita menjawabnya, menjawabnya dengan isyarat. Isyarat itu mengangkat tangan kita dan mengarahkan tangan kita ke lantai. Ya, isyarat begitu saja, tidak diangkat. Ya, sampai tinggi tidak. Adapun doa di dalam sholat, Nabi sudah ingatkan. Aktsaru ma yakunu apa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi huwa sajid. Bahwa posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Begitu juga doa sebelum salam, yaitu posisi yang terbaik bagi kita untuk berdoa, karena itu adalah posisi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis berikutnya, babu jawazul la'nil ain, babu jawazul la'ni syaitan fi athna'is shalah wa ta'awudh minhu wa jawazil 'amalil qalil fi shalah. Bab boleh melaknat syaitan pada saat sholat, wa ta'awudh minhu, dan memohon perlindungan darinya. Wa jawaz bolehnya al-amali al-qadil, bertindak sedikit atau melakukan aktivitas sedikit fi sholat, di dalam sholat. Atau bisa juga wa jawazul amal qalil, bolehnya bergerak sedikit di dalam sholat. Ini adalah bab ke-61, hadisnya 1209. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ishaq bin Mansur qala haddatsana an-Nadr ibn Shumayl qala akhbarana Syu'bah قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد حممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ifrit dari jin, dia mulai mengambil, berusaha mengambil kesempatan terhadapku pada malam hari. Dia ingin mengganggu Nabi, dia ingin mengambil kesempatan dan ingin menipu Nabi. Liqta'a 'alayya shalah, agar dia bisa memotong salatku. Ifrit ini jenis dari jin, yaitu al-'ati al-marid najib, itu yang membangkang, yang mengganggu, ya, dari jin. Lalu fa inna Allah amkanani minhu, Allah memberikan kemudahan bagiku. Lalu fadha'antuhu, lalu aku cekik dia. Jadi Allah mudahkan bagi Nabi untuk melihatnya, kemudian Nabi cekik. Walaqad hamamtu an arbitahu ila jambin ila jambi sariyatin sawari masjid. Aku telah berkeinginan untuk mengikatnya di samping tiang dari tiang-tiang masjid. Hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajma'un aw kullukum. Dan aku sampai kalian pagi, kalian bisa melihat semuanya. Ya. Nah di sini fadzantu tadi ungkapan, lalu aku mencekiknya. Qala Muslim fi riwayat Abu Bakr bin Abi Syaibah, fadzantuhu, yakni dengan dal. Maknanya fadafa'tu daf'an syadidan. Yaitu aku menolaknya dengan penolakan yang kuat, karena dia mau ingin melewati sholat Nabi. Maka karena itu kita tetap juga sholat menghadap ke atau mendekat ke sutrah, walaupun gak ada orang di dalam kamar. Kita sholat tetap mendekat ke sutrah, karena syaitan yang akan mengganggu sholat kita. فيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة. Di dalam hal ini terdapat dalil bolehnya beraktivitas melakukan pekerjaan yang sedikit di dalam salat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mencekik, ya, ifrit tadi, syaitan tadi. Atau menolaknya dengan tolakan yang kuat. Berarti itu adalah aktivitas di luar dari gerakan sholat, dan itu adalah boleh, ya, pekerjaan aktivitas yang sedikit menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan dalam sholat. Lalu beliau mengatakan, laqad hamamtu, aku sudah punya keinginan untuk mengikatnya, ya, sampai pagi, lalu kalian bisa melihatnya. Fihi dalilun ala annal jin mawjudun. Nah, di sini menunjukkan bahwa jin itu ada. Jin itu ada. Wa annahum qad yarahum ba'dul adamiyyin. Maksudnya jin itu terkadang terlihat oleh manusia. Wa ma qawlu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu yaraakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari posisi kalian tidak bisa melihatnya. Ini dipahami pada umumnya, ya, pada kebanyakannya memang jin itu tidak bisa dilihat. Tapi terkadang boleh jadi dia bisa dilihat. Ulama mengatakan bahwa pada dasarnya jin itu malu dia memperlihatkan dirinya. Kenapa? Karena bentuk penciptanya tidak sempurna sesempurna manusia. Maka malu dia memperlihatkan tubuhnya. Namun intinya dia bisa memperlihatkan, ya, dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Maka tidak perlu kita takut. Dan tidak perlu, tidak boleh kita minta tolong kepada mereka. Tapi minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Kalau seandainya kelihatan, bagaimana caranya? Azan. Kalau kelihatan, azan. Karena syaitan itu kalau seandainya dia mendengar azan, dia lari terbirit-birit, sampai terkentut-kentut dia lari. Setelah azan dia datang lagi. Kemudian datang qomat, dia lari. Setelah selesai qomat, dia datang lagi. Dia menggoda orang sholat. فلكان رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رؤيته إياهم. Kalau seandainya melihat jin itu suatu hal yang mustahil, tentu Nabi tidak mengucapkan perkataannya bahwasanya beliau melihat jin. Ya. Dan tentu Nabi tidak akan mengatakan bahwasanya wa min annahu kana yarbitu liyadhru kulluhum ilayhi ya wa yal'abu bihi alwildan ahli Madinah. Dan tentu Nabi tidak akan mengatakan bahwasanya dia akan mengikatnya lalu semuanya akan bisa melihat kepadanya, kepada jin itu, dan anak-anak bisa bermain dengannya malah. Ya, dipermain-mainkan oleh anak-anak. قال القاضي إن رؤيتهم وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة. Ada ulama mengatakan bahwa melihat jin dengan ciptaan aslinya itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. لظاهر الآية إلا للأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. Karena dari zahir ayat-ayat maka dibawalah sesungguhnya mereka melihatmu, dia dan kabilahnya atau kabilihi, yaitu pengikutnya melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya, maknanya adalah dalam ciptaan aslinya seperti apa. Kecuali para nabi. Wa man khuriqat lahu al-'adah, dan orang yang diberikan kebiasaan yang luar biasa. Ya. Wa inna ma yarahu man 'ada fi suwari ghairi suwarihim kama ja'a fil athar. Hanya saja dilihat oleh orang, oleh Bani Adam, bukan dalam bentuk aslinya. Sudah berubah, dia menjelma dengan yang lain. Seperti Abu Hurairah ketika temu dengan iblis, ya, yang mencuri korma sedekah, korma zakat. Qultu hadhihi da'wa mujarrada. Lalu Qadhi Iyadi mengatakan ini adalah dawaan saja, tidak ada dalil. Fa illam yasih laha musnad fa hiya marduda. Kalau seandainya tidak ada argumen yang sahih, maka dia adalah tertolak. Qala Imam Abu Abdullah Al-Maziri, الجن أجسام لطيف وروحانية وروحانية. Jin itu dia ada jasad yang lembut, jasad yang lembut, dan ada ruh. Dia punya jasad juga tapi lembut, yakni enggak kelihatan. فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطها معها ثُمَّ يَمْتَنِي مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَعَتَّى اللَّعْبُ بِهِ. وَإِنْ خُرِقَتِ الْعَادَةُ أَمْكَنَ غَيْرَ ذَلِكَ. Sebutkan bahwa ditafsirkan bahwa dia adalah bentuk berbentuk dengan bentuk yang mungkin dia diikat. Ya, kan Nabi kata mengatakan semua aku akan mengikatnya. Berarti dia dalam bentuk, satu bentuk yang mungkin diikat, Kemudian setelah diikat dia tidak bisa kembali kepada kondisi dia sebelumnya, sehingga anak-anak bisa bermain dengannya. Jadi setelah diikat dia, dia tidak bisa bentuk yang lain, artinya menghilang dia. Tapi Nabi SAW ketika dia mendengar, mengingat, katanya, "Semadzakartu qawla akhi Sulaiman." Lalu aku ingat dengan perkataan Nabi Sulaiman, sehingga dia lepas. Apa perkataan Nabi Sulaiman? "Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunlah aku, dan beri aku kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku." Kekuasaan. Di antara kekuasaan dia adalah jin. Karena jin juga ikut balantan tentaranya. Nah, qadhi dia mengatakan ma'nahu annahu mukhtassun bihadha. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu khusus dengan ini. Famtana'a nabiyuna min rabtihi imma annahu lam yaqdir 'alaihi lidhalik wa imma likawni lamma tadhakkara dhalika lam yata'atta dhalik li dhanni annahu lam yaqdir 'alaihi aw tawadhu'an ta'adduban. Maknanya Nabi SAW tidak mengikatnya, boleh jadi karena dia tidak mampu untuk itu. Karena dalam hadis ayat doa ini dia memohon kepada Allah agar tidak diberikan kekuasaan sebagaimana dia memiliki kekuasaan itu. Berarti kekuasaan untuk menaklukkan jin hanya adalah Nabi Sulaiman, yang lain tidak. Atau boleh jadi karena beliau ingat tentang doa itu maka dia tidak lakukan. Ya, dia doa itu adalah khusus untuk Sulaiman, maka Nabi tidak lakukan. Ya. Karena dia mengira bahwa dia tidak mampu untuk melakukannya, atau karena memang dia merendah diri beradab dengan adab terhadap Nabi Sulaiman. Karena dia berdoa itu maka ya sudah. Ini doanya Nabi Sulaiman, lalu dengan penuh adab beliau tidak bersikap menentangnya gitu. Subhanallah, ini juga adab itu ya. Ya. Bahwa adab itu sangat tinggi. Bagian dari adab itu kalau kau mengecek harus ada pembatal. Istilahnya adua bilik-bilik, harus kita menghormati. Yang tua kita hormati, yang kecil kita sayang. Lalu kata Nabi, faraddallahu khasi'an ay dhalilan saghiran matrudan mub'adan. Lalu Allah kembalikan jin tadi terhina, kecil, ya, terusir. Jadi setelah Nabi ingat itu, Nabi lepas, maka jin itu kembali kepada bentuknya yang sehingga dia tidak kelihatan. Ya. Dari hadis ini kita melihat dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa pertama Nabi SAW melakukan sebuah aktivitas di dalam sholat yang bukan aktivitas sholat, maka itu adalah boleh. Dan insya Allah pada hadis berikutnya, insya Allah kita ambil faedah yang lain insya Allah ta'ala. Kita cukup saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.